seberang rumahku. Mungil bibirmu, manis senyummu, menawan hati. Ingin rasanya ku kenal dirimu, namun bibirku tak sanggup berkata bila jumpa denganmu. Oh darah manis, mungkinkah engkau tahu perasaan di dalam lubuk hatiku. Oh darah manis, aku semakin rindu bila ku tak jumpa sehari denganmu. Oh, oh darah manisku, oh impian hatiku, kapankah kau jadi milikku. Seberang rumahku, mungil bibirmu, manis senyummu, menawan hati. Wow, wow, wow, ingin rasanya ku kenal dirimu, namun bibirku tak sanggup berkata bila jumpa denganmu. Oh darah manis, mungkinkah engkau tahu perasaan di dalam lubuk hatiku. Oh darah manis, aku semakin rindu bila ku tak jumpa sehari denganmu. Oh, oh darah manisku, oh impian hatiku, kapankah kau jadi milikku.